kelak nanti ya ada pelajaran di mana kalian bisa ngajarin seorang yang tidak bisa baca tulis dan tidak pernah mengaji selama 40 tahun. Tapi ternyata suaranya bisa sama sama kita. Suaranya bisa sama sama kita. Kenapa? Karena kita ngajarinnya sealif demi sealif. Ikutin ya Pak, ikutin ya Bu. Begitu nih kita, satu majelis nih. Enggak perlu kita ngajarin hurufnya apa. Bukan saja muridnya harus sabar, tapi gurunya juga mesti sabar. Kalau enggak ketemu guru yang sabar, berantakan. Guru yang tidak sabar ketemu sama murid yang sabar, jadi juga. Ayo kita lanjut. Maaf Ustaz, yang kemarin aja deh. Enggak, lanjut aja. Ustaz, yang kemarin aja. Ih, nanti lama. Gak apa-apa Ustaz. Ya udah deh, balik lagi. Si ustadznya gak sabaran nih, pengen menyelesaikan pelajaran. Si muridnya sabar, jadi juga tuh. Coba ya, nanti ustadz akan kerjasama dengan LP Cipinang. Ustadz akan kerjasama dengan Lapas Paledang, misalkan. Kirimlah, misalkan Hafiz Pesono. Mengajarkan satu irama sekaligus satu ayat. Apa? Nun, ayo. Nun. Lagi. Lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cukup sampai sekian. Nanti kita ketemu lagi besok di jam yang sama habis sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Langsung salawat Al-Quran. Iya seperti itu ngajarnya. Seperti itu. Nanti orang pada belajarnya nun doang nih, tapi betulkah nun doang? Ternyata tidak. Nunnya seperti apa? 1, 2, 3. Ibarat kuda-kuda kakinya udah begini. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. والقلم وما يسطرون والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم وما يسطرون. Itu tidak akan berhasil kalau kalian ngajarnya langsung. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Orang bingung. Belajar murattal lebih gampang daripada belajar mujawad. Tapi mujawad kalian bisa karena separoh-separoh tadi. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Tiga seset tuh. ما ترى. Satu. في خلق. Dua. رحمن. Tiga. Min tafawuz. Empat. Yang tadi berapa seset? Tiga. Tujuh seset. Tujuh hari. Tapi karena anak-anak ngajinya tiap hari menjelang maghrib, habis maghrib, iya jadi. فَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ futur. Marji'il basara karratayni yanqalib. Ilaykal basaru khasi'an. Susah ngikutin ya kan. Walaqad zayyana samaa'an. Walaqad zayyana samaa'an. Dunya. Bisa ngikutin ya? Bisa. Bisa. Kalau tadi dihajar langsung kelebak. Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman syayatini wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Repot deh, udah kepanjangan. Walilladzina kafaru. Ayo. Walilladzina kafaru. Walilladzina kafaru. Birabbihim. Lama-lama coba perhatikan ya kan dari awal tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wa huwa ala. Wa huwa ala. kulli syai'in qadir. Kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal موت موت والحياة والحياة ليبلوكم ليبلوكم أيكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. Nanti kalau sudah bisa ya jangan dipotong-potong ngajinya ya. Tarik napas pakai hidung, lepasnya pakai mulut. Tahan di perut. Tabarakan ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Sambung terus. Syai'in الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ثم ارجع البصر كرّ kalau sudah bisa disambung ya, ingat. Walaqad zayyana as-samaa'a. Walaqad zayyana as-samaa'a. Dunya bimasabiha. Pada prakteknya ini kalau kalian emang gak bakal kuat napasnya karena bukan Muammar misalnya kan, bukan Ustaz Imran Rosyadi, ya dipotong-potong aja, tapi perhatikan tajwidnya. Misal ya, ini yang gak kuat nih. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Misal, ini misal. Terus empatnya dari walaqad lagi. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya. Masih enggak kuat lagi. Ya enggak apa-apa, namanya juga enggak kuat kan. Bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum azab as-sa'ir. Coba. Azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir. Sair. Nih paling kanan siapa? Pikanto siapa? Paling ujung, paling ujung. Hah? Iqbal. Iya. Iqbal, Bilal, Bilal. Eh, Iqbal, sini. Azab as-sa'ir. Azab as-sa'ir. Ngaji tuh kalau sudah sampai masuk ke rasa enak. Ya kalau sudah sampai masuk ke rasa enak. Insyaallah Ustaz doain mudah-mudahan kalian semua ya minimal kalau lagi ngaji enak deh. Buat diri sendiri gitu ya, bukan buat orang lain, bukan buat nih dengerin dong, saya bisa ngaji, bukan begitu. Pamer buat apa? Pamernya kan dibayar enggak, pamer lagi. Allahumma inna bil Allahumma jadilna. rabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.